فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله masih kita membahas mengenai hukum-hukum waris yang kita telah sampai kepada bab tentang al-hajab, di mana al-hajab adalah terhalanginya hak seorang ahli waris dari mendapatkan warisan, baik itu terhalangi secara keseluruhan ataupun terhalangi sebagiannya. Ya, kalau terhalangi sebagiannya, yaitu artinya dia turun bagiannya, namun seharusnya dia bisa mendapatkan banyak, kemudian turun menjadi mendapatkan bagian yang lebih sedikit. Yang tidak mengapa untuk kita merojah sedikit secara global, bahwasanya hajab terdiri dari dua, hajabul awsaf, hajab yang dikarenakan sifat-sifat tertentu. Ada tiga perkara atau tiga sifat yang disebutkan, yaitu apa? Perbudakan, kemudian pembunuhan, membunuh, kemudian perbedaan agama. Tiga perkara ini yang kemudian akan menghalangi seseorang atau seorang ahli waris dari mendapatkan warisan. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu hajab al-ashkhas, hajab yang diperlakukan bagi atau dikarenakan ashkhas, dikarenakan ada person-person tertentu, ya, yang kemudian menghalangi bagian dari orang tadi, orang atau ahli waris tadi. Ada yang berupa hajibul hirman. Hajibul hirman ini menghalangi seluruh bagiannya, tidak mendapat sama sekali. Ada yang berupa hajibu an-nuqsan. Hajibu an-nuqsan ini mengurangi bagian ahli waris dari bagian yang sebetulnya bisa mendapatkan lebih besar, dikarenakan ada orang tadi, jadi bagiannya lebih sedikit, ya. Karena akan tertutupi oleh orang tadi, dihajab oleh orang tadi, maka bagiannya lebih sedikit. Yang hajabu al-ashkhas ini, ya, atau hajabul nuqsan ini kemudian dibagi menjadi berapa? Ada berapa jenis hajabu nuqsan? 7. 4 istilahnya intiqal, kalau yang 3 istiham. 4 intiqal, 3 intiham, jadi 7. Ini sama-sama hajibu an-nuqsan. Kalau hajibu yang berupa intiqal, perpindahan. Intiqal itu artinya perpindahan. Ada 4, yaitu perpindahan dari apa? Fard ke fard yang lebih sedikit. Atau yang kedua? Taksib ke fard. Taksib ke fard. Taksib yang lebih rendah. Kemudian apa? Fard ke taksib. Yaitu fard ke taksib. Taksibnya lebih rendah. Taksib ke fard yang fardnya lebih rendah. Seperti itu. Berpindah kepada yang lebih rendah, ya. Berpindah kepada yang lebih rendah. Lebih sedikit bagiannya. Yang contoh-contohnya sudah sempat kita sebutkan. Kemudian ada 3 yang berupa al-izdiham. Izdiham. Yaitu izdiham itu desak-desakan dalam satu bagian harta warisan, satu bagian harta warisan, berdesak-desakan dalam seperempat harta warisan, misalnya bagi para istri misalnya, atau berdesak-desakan dalam 2/3 dari bagian warisan bagi anak-anak perempuan misalnya. Nah, seperti itulah izdiham. Izdiham ada tiga, yaitu izdiham dalam perkara fard, ya. Kemudian ada izdiham berdesak-desakan dalam satu taksib. Kemudian ada izdiham dalam yang ketiga apa? Aul. Namanya aul, yaitu ketika penjumlahan dari fardnya ternyata lebih dari 100% hartanya, ya. Ketika dijumlahkan seperberapa, seperberapa, seperberapa, lebih dari satu, ya, lebih dari 100%. Ya. Lebih dari satu atau disilakan lebih dari 100%. 100% itu berapa? Satu, ya kan? Kalau lebih dari satu, maka harus disesuaikan perhitungannya, sehingga akhirnya setiap persen tadi terkurangi bagiannya. Ya. Yang harusnya mendapatkan setengah, tidak mendapatkan setengah, tapi dikurangi. Ya. Supaya bisa menyesuaikan dengan hitungan yang baru, yang sudah sempat kita jelaskan juga. Dan mungkin nanti tentang aul ini ada babnya tersendiri. Ya, ini tentang hajab secara global, ini jenis-jenisnya. Yang pertama dibagi menjadi dua, hajabu al-awsaf dan hajabul ashkhas. Hajabul ashkhas pun dibagi menjadi dua, hajabu al-hirman dan hajabun nuqsan. Hajabun nuqsan dibagi menjadi 7, yang sudah kita sebutkan tadi. 4 izdiham dan 3 intiqal, atau 4 intiqal, ya terbalik, 4 intiqal, 3 izdiham. Nah, ini bukannya secara global. Kemudian kita masuk kepada kaidah-kaidah yang berlaku dalam bab hajab ini. Kaidah-kaidah yang berlaku dalam bab hajab ini. Kaidah yang pertama, ya, bahwasanya seorang yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal, orang yang mewarisi, atau orang yang kemudian memiliki harta tadi yang meninggal, seorang yang memiliki hubungan dengan orang yang meninggal dengan seorang perantara, maka apabila ada perantara tersebut, maka kaidahnya orang yang tadi memiliki hubungan dengan perantara tadi tertutupi. Misalnya anak laki-laki dari anak laki-laki, anak laki-laki dari anak laki-laki, yaitu cucu laki-laki. Ya. Dia memiliki hubungan dengan orang yang meninggal, yaitu kakeknya, dengan perantara bapaknya, yaitu anak laki-laki tadi. Ya. Anak laki-laki dari orang yang meninggal. Ya. Anak pakai papan tulis apa ya? Misalnya anak laki-laki, karena kita harus begini aja, laki-laki, dari anak laki-laki, ini orang yang meninggal, bisa laki-laki atau bisa perempuan, baik, maka anak laki-laki ini atau dari dalam kurungnya cucu. Cucu ini berhubungan dengan orang yang meninggal dengan apa? Dengan adanya si anak laki-laki ini. Maka kaidahnya yang namanya seorang yang berhubungan dengan orang yang meninggal dengan seorang perantara, maka perantaranya apabila ada, dia akan menutupi bagian daripada yang di bawahnya. Ketika mewarisi, yang mewarisi anaknya saja. Ini cucunya tidak. Seperti itu. Jadi seorang, atau istilahnya bahwasanya anak ini menghajab cucu. Yes. Anak ini menghajab cucu, sehingga cucu tidak mendapatkan bagiannya. Ada yang tahu ini namanya hajab apa? Hajbu al-Hirman. Hirman artinya apa? Tidak dapat sama sekali. Bukan kemudian bagiannya cucu kurang, tapi apa? Tidak dapat sama sekali. Yang dapat cuma anak saja, yang cucu tidak dapat. Ini namanya hajibu al-Hirman. Ini contohnya. Ini kaidahnya seperti ini. Jadi kalau ada seorang ahli waris yang sebetulnya ini masuk ahli waris, cucu ini. Tapi ahli waris tersebut berhubungan dengan orang yang meninggal, dengan seorang perantara. Perantaranya masih ada, masih hidup. Berarti ya perantaranya ini menutupi orang yang di apa namanya yang lebih jauh tadi atau yang diperantarakan. Istilahnya apa? Ya begitulah. Yang diperantarakan atau apa? Ya. Jadi perantara menutupi orang yang diperantarakan. Gitu aja gampangnya. Mudah-mudahan gampang dipahami. Ya. Itu kaidahnya. Seorang yang menjadi perantara itu menjadi menghajib orang yang diperantarakan. Atau yang sekarang ke atas. Misalnya nenek. Ada pemberitaan bisu. Penghapus. Itu apa penghapus bisu? Yang ke atas, nenek. Nenek, misalnya ini ibu. Ibu dari orang yang meninggal, perempuan. Kemudian terus lagi, ini nenek, perempuan. Ini juga sama. Ketika masih ada ibu ini, masih ada ibu ini, maka nenek tidak dapat. Nenek tidak ada, tidak dapat dihajar. Seperti itu kaitannya. Kenapa? Karena berhubungan dengan seorang perantara dan perantaranya masih ada. Maka orang yang diperantarakan tadi tidak mendapatkan bagian. Kemudian juga kakek. Ketika ada bapak. Kakek ketika ada bapak. Demikian pula saudara laki-laki. Saudara laki-laki berhubungan dengan orang yang meninggal. Perantaranya siapa? Bapak. Nah, saudara laki-laki selama masih ada bapak, dia tidak dapat. Satu bapak, ya kan? Saudara, para saudara tersebut, satu bapak dengan orang yang meninggal. Ini berhubungan dengan orang yang meninggal, dengan adanya bapak tersebut. Ketika bapaknya masih ada, saudara-saudara tersebut tidak mendapatkan ini kaedahnya. Walaupun ada juga kasus-kasus yang di luar kaedah. Tentu saja ada kasus-kasus yang di luar kaedah seperti siapa? Seperti nenek yang merupakan ibu daripada bapak. Ibu daripada bapak masih bisa mendapatkan kalau masih ada bapak. Ibu dari bapak, ya, ibu dari bapak. Ya. Misalnya di sini orang tua laki-lakinya. Ya. Di sini ada neneknya yaitu apa namanya orang tua dari sang ayah tersebut. Maka ini tidak menghajab, ini tidak menutupi, ya. Tidak menutupi. Tapi terhajib dengan ini. Masih bisa terhajib dengan ibu. Ibu bisa masih bisa menutupi nenek yang merupakan ibu dari ayah. Ibu dari ayah dihajib dengan ibu. Tapi dengan bapak tidak. Dengan bapak tidak. Ini keluar dari kaidah. Ada beberapa kasus yang keluar dari kaidah dan sudah sempat pula kita singgung pada kesempatan-kesempatan yang lalu. Kemudian kaidah yang kedua. Ini juga sudah pernah dijelaskan sebetulnya. Bahwasannya, apabila ada dua orang yang mewarisi dengan cara taksib. Ada dua orang yang mewarisi dengan cara taksib. Yang istilahnya adalah asib. Asib. Ada dua asib. Atau lebih. Maka dikedepankan yang arahnya lebih diutamakan. Yang arahnya lebih diutamakan maksudnya apa? Karena kita sudah jelaskan bahwasanya asobah itu ada 6 arah. Ya, ada 6 arah. Arah yang pertama siapa? Arah ke bawah itu anak. Kemudian setelah anak apa? Arah ke atas itu arah bapak. Ya, bapak dan ke atas ya maksudnya bukan cuma bapak saja. Anak pun bukan cuma anak saja tapi anak dan ke bawahnya lagi. Anak, kemudian bapak, kemudian setelahnya baru saudara, kemudian siapa? Kalau nggak saudara, sebelumnya anak dari saudara dan anak-anak saudara ya. Saudara, kemudian anak-anak saudara, kemudian paman dan anak-anak daripada paman. Ya. Kemudian yang terakhir baru wala, kalau dia punya apa? Kalau dia punya mantan majikan. Ya. Kalau dia bekas budak memiliki mantan majikan, ini paling terakhir. Ketika sudah tidak ada asobah yang lainnya, mantan majikan mendapatkan bagian syarat taksib. Baik. Nah, makanya ketika di berkumpul dua orang yang mewarisi secara taksib, ya, dilihat dulu arahnya mana yang lebih dikedepankan. Ya. Anak dikedepankan daripada bapak. Anak ada, bapak ada. Yang mewarisi secara taksib siapa? Anak. Ya. Atau kemudian anak tidak ada, bapak ada, saudara ada. Maka yang mewarisi secara taksib siapa? Bapak. Ya, kemudian misalnya bapak tidak ada, anak bapak tidak ada. Yang ada saudara dan anak daripada saudara, keponakan. Ya, yang mewarisi siapa? Saudara. Dan atau kemudian ada anak daripada saudara, kemudian ada juga paman. Ada satu anak saudara, ada satu keponakan, ada paman. Yang mendapatkan siapa? Bukan. Anak saudara. Ini lebih didahulukan. Anak saudara lebih didahulukan daripada paman. Ya, seorang punya keponakan, sama seorang punya paman, yang lebih dahulu mendapatkan secara taksib, yang lebih didahulukan secara taksib, yaitu keponakannya. Keponakannya. Nah, seperti itu. Jadi lebih didahulukan, yang lebih dikedepankan arahnya dalam syariat. Ini ditentukan secara syariat, ya, ditetapkan dalam syariat. Kalau kemudian dua-duanya satu arah, siapa yang tahu kalau dua-duanya satu arah, sama-sama arahnya ke bawah, anak sama cucu, anak arahnya ke bawah, dikedepankan yang apa? Yang lebih dekat, ya. Misalnya anak sama cucu dikedepankan anak, atau kemudian cucu sama cicit dikedepankan cucu, cicit dengan yang di bawahnya lagi dikedepankan cicit, ya. Ini ketika satu arah sama-sama ke bawah atau ke atas. Sama bapak sama kakek didahulukan bapak, kakek dengan buyut didahulukan kakek. Nah, dan demikian seterusnya. Nah, kemudian apabila satu arah dan sama-sama dekat, ya, didahulukan yang lebih kuat hubungannya. Ini dalam kasus saudara kandung dengan saudara sebapak. Ya. Saudara kandung dengan saudara sebapak sama arahnya. Sama-sama arah ke arah saudara. Sama-sama saudara. Kemudian dekatnya pun sama. Berhubungan dengan ya, bapaknya. Berhubungan dengan bapaknya. Berhubungan dengan satu orang, yaitu bapaknya. Ya, enggak jauh-jauh. Berhubungan sama-sama dengan bapaknya. Yang saudara kandung berhubungan dengan orang yang meninggal dengan satu bapak. Demikian pula saudara sebapak berhubungan dengan orang yang meninggal dengan bapak juga, tapi saudara sekandung lebih kuat hubungannya. Kenapa? Karena hubungannya melalui dua orang, bapak ibu. Bapak ibu lebih kuat hubungannya, maka didahulukan yang lebih kuat hubungannya. Saudara kandung didahulukan dan menghajab saudara sebapak tidak mendapatkan warisan. Ya, ini kaidah yang selanjutnya, kaidah yang kedua mengenai hajab, ya. Bahwasanya apabila ada beberapa orang yang mewarisi secara taksib, dilihat kepada arahnya terlebih dahulu, ya. Kalau arahnya lebih didahulukan, dia yang kemudian mendapatkan. Adapun yang arahnya lebih dikebelakangkan, ya, tidak jadi prioritas, maka dia tidak mendapatkan, dihajab, terhajab, terhalangi, tidak mendapatkan bagiannya. Namun apabila satu arah didahulukan yang lebih dekat, kemudian apabila satu arah dan juga sama-sama dekat, didahulukan yang lebih kuat. Didahulukan yang lebih kuat. Seperti itu penjelasannya. Ada yang bisa mengulangi yang kaidah yang kedua ini? Kalau ada dua orang yang mewarisi secara taksib, siapa yang bisa menjelaskan? Ada tiga perkara tadi kita sebutkan. Enggak, secara globalnya tadi. Saya sekarang pertanyaannya begini. Ke bawah, ya. Ke bawah. Segaris. Ke bawah, ke bawah. Bukan, ini kaidah yang kedua. Kaidah yang kedua penjelasannya begini. Kalau dua orang yang mewarisi secara taksib, maka dilihat kepada kepada yang lebih dekat. Bukan kata lebih dekat dulu. Arahnya. Arah mana yang lebih didahulukan dalam syariat, itu yang mendapatkan bagian secara taksib. Kemudian kalau arahnya sama? Arahnya sama yang lebih dekat. Yang lebih dekat terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau arah dan dekatnya sama, yang lebih kuat. Ya. Kemudian, jadi lihat yang pertama arah terlebih dahulu, kemudian kalau arahnya sama yang lebih dekat, kemudian kalau arah dan dekatnya sama, dilihat kepada yang lebih kuat. Baik. Ini kaidah yang kedua. Kaidah yang ketiga. Sama kuat. Kalau sama kuat, isdiham berarti. Berjejal dia. Mewarisi sama-sama. Ya, sama kuat. Misalnya saudara sebapak dengan saudara sebapak. Sama kuat. Tidak ada yang tertutupi bagiannya, tapi apa? Bagi-bagi. Seperti itu. Ya. Saudara sebapak dengan saudara sebapak. Jadi, apa namanya, satu arah, satu sama dekat, sama kuat, berarti bagi rata. Atau bukan bagi rata, tentu saya 2 banding 1. Kalau permasalahan taksib, 2 banding 1, yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapat 1. Bukan bagi rata. Nah, kalau laki-laki semua ya bagi rata. Kalau perempuan semua bagi rata. Tapi kalau laki-laki dan perempuan, 2 banding 1. Ya, ada pertanyaan sampai di sini? Kemudian kaidah yang ketiga atau yang terakhir di sini disebutkan bahwasanya dalam hajibul hirman, hajab yang kemudian seorang itu terhalang dari seluruh bagian warisannya, ya. Yang namanya usul tidak dihajab kecuali oleh usul. Usul itu apa? Usul itu ke atas, usulul mar'i. Usul itu artinya asal dari seseorang. Berarti apa? Ya bapaknya, nenek moyangnya seperti itu. Bapak, kakek, dan ke atas. Yang namanya usul tidak dihajab kecuali dengan usul. Yang namanya furu itu apa? Cabang. Cabang itu artinya apa? Anak, cucu, dan lain sebagainya. Yang namanya furu tidak dihajab kecuali oleh furu. Ya. Tidak dihajab kecuali oleh furu. Usul tidak dihajab kecuali oleh usul, furu tidak dihajab kecuali oleh furu. Ini dalam permasalahan hajibul hirman. Ya. Jadi misalnya ada bapak, ada anak. Anak tidak menghalangi bagian dari si bapak jadi hilang sama sekali, tidak mungkin. Ya. Demikian pula bapak tidak mungkin kemudian menghalangi bagian dari anak sama sekali, kemudian tidak dapat sama sekali karena ada bapaknya, tidak mungkin. Jadi yang menghalangi bapak misalnya, atas asalnya, ya, laki-laki. Yang menghalangi usul, ya usul. Ya. Nah, buat silsilah secara agak panjang, ini laki-laki, itu bapaknya, ini laki-laki, itu kakeknya, ini laki-laki lagi atas, itu buyutnya. Ya. Yang menghalangi kakek dan apa namanya buyut, itu adalah bapaknya. Ini tertutup. Yang ini nggak dapat, yang ini juga nggak dapat. Kalau ini nggak ada, sudah meninggal misalnya, masih ada kakeknya mendapatkan, dan yang di atasnya, kalaupun masih ada, tidak mendapatkan. Ya. Tidaklah menghalangi jatah seorang usul, yaitu misalnya apa namanya seorang yaitu nenek moyangnya dengan secara keseluruhan kecuali usul juga. Kecuali usul juga. Anak tidak mungkin kemudian menghadap ke atas. Ya. Anak ini tidak mungkin menghadap ke atas. Tidaklah mengajak furu, kecuali furu juga. Ini ada laki-laki, ini ada laki-laki lagi, ini ada laki-laki lagi. Ya. Yang menghajab cucu dan ke bawah, anaknya. Nah, kalau anaknya tidak ada, yang menghajab cicit dan ke bawah, itu cucunya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan yang namanya hawasi. Hawasi itu yang ke samping kanan dan ke samping kiri. Ya. Nah, hawasi itu termasuk saudara. Ya, saudara laki-laki, ya. Atau anaknya, ya. Jadi kita apa misalnya laki-laki semua lah, atau pamannya di sini apa namanya posisinya, atau anak dari pamannya, ya, atau misalnya saudara dari kakeknya, paman juga, tapi paman apa namanya, Allah alam, ya. paman kakek, nggak tahu istilahnya dalam bahasa kita apa. Ini semuanya hawasi, semuanya hawasi itu apa, cara pinggir, Hawas itu pinggiran. Kalau namanya kitab itu hawasinya itu ini. Ini hawasi namanya. Nah, itu yang biasa buat catat, yang mencatat seorang namanya hawasi. Nah, ini hawasi ini dihajab oleh unsur dan huru dan juga hawasi yang lebih dekat. Itu kaidahnya. Kalau huru itu dihajab oleh huru saja, ya. Kalau usul dihajab oleh usul saja, kalau hawasi bisa dihajab sama. Yang ke atas bisa dihajab oleh yang di bawah atau dihajab oleh hawasi yang lebih dekat. Ya, seperti itu. Baik. Jadi katakanlah misalnya yang ada adalah ini. Di bawahnya titik ini. Ini ada. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Ini enggak ada. Ini ada. Terus ini enggak ada. Ini enggak ada. Ini ada. Kemudian ada ini saudara kandung di sini. Dapat apa tidak? Enggak. Enggak dapat. Ya, kenapa? Dihajab oleh huru, dihajab oleh usul, enggak dapat sama sekali. Ya, enggak dapat sama sekali. Jadi dihajab oleh itu tadi. Nah, tapi dalam hal ini dia dihajab oleh ini ya. Dihajab oleh anak yang ini. Atau keturunan yang di sini. Bukan dihajab oleh ini, tapi yang ini. Kenapa? Karena dia berhaknya mendapatkan setaksib. Yang mendapatkan setaksib ini, dia tidak dapat. Nah, ini enggak ada. Ini enggak ada. Kemudian ini ada. Anaknya dapat atau tidak? Ini ada juga. Anaknya dapat atau tidak? Tidak dapat. Dihajab oleh siapa? Hawasi juga. Dapat dihajab oleh hawasi juga. Ya, jadi yang namanya hawasi ini bisa dihajab oleh siapa? Bisa dihajab oleh yang di atas, oleh yang di bawah, atau juga oleh yang hawasi atau hasyah yang lebih dekat. Ya, hasyah yang lebih dekat. Seperti itu. Itu kaidahnya. Wallahu a'lam. Ya, ini keadaannya juga misalnya ini tadi tidak ada, namun kemudian ini ada, ini ada, ya, pun sama. Ini menghajar siapa saudaranya, ya. Keadaannya misalnya ada enggak? Ini dan ini siapa di atasnya buli ada, kemudian saudaranya ada, ini juga dihajar ya, kakeknya yang keberapa ini menghajar saudaranya, tidak ada dapat walaupun lebih dekat, walaupun lebih dekat. Nah, jadi kaidahnya usul tidak dihajar oleh kecuali oleh usul, usul tidak dihajar kecuali oleh usul. Atau di apa dia di internet atau ditulis usul tidak dihajab kecuali oleh usul, huru tidak dihajab kecuali oleh huru, hawashi bisa dihajab oleh usul, bisa dihajab oleh huru, bisa dihajab pula oleh hawashi yang lebih dekat. Ya. Ini istilahnya juga harus dipahami ya, istilahnya harus dipahami, jangan cuma mencatat tapi nggak tahu istilahnya. Kalau udah mencatat dengan istilah, istilahnya juga harus paham apa itu usul, apa itu huru, apa itu hawashi. Ya. Kalau belum paham istilahnya, dicatat. Hawashi itu apa, usul itu apa, huru itu apa. Maka ini selesai babul hajab. Ini bab yang sangat penting. Ya. Bab yang sangat penting. Wajib bagi seorang yang mau menjawab tentang permasalahan faraid tak untuk mengetahui tentang bab hajab ini, ya. Sebagaimana yang kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, bahwasanya haram bagi seorang yang tidak mengetahui tentang bab hajab ini untuk berfatwa dalam permasalahan faraid, ya. Berfatwa tentang permasalahan faraid. Jadi kalau tidak menguasai bab ini, kemudian ada orang yang tanya, Pak, ini ada orang meninggal punya ini, bagaimana warisannya? Saya nggak tahu, bagus aja, sudah diam saja. Ya, yang tahu menjawab. Tapi kalau sudah paham, ya, apa, silakan. Ya, jadi kalau sudah paham, bagus. Dan sebetulnya kalau paham tentang babul hajab dan juga bab-bab yang sebelumnya, tidak sulit babul apa kita berfaraid ini. Tentang faraid ini tidak sulit sebetulnya. Asal mungkin. Ya, ketika sudah mungkin, tidak sulit. Sama seperti tajwid, sama seperti nahwu, Ya, orang menganggapnya sulit, padahal sebenarnya kalau sudah mungkin, Masya Allah ya, itu tidak terlalu sulit sebetulnya. Kalau sudah, mungkin. Mungkin yang sulit. Itu dia, mungkin yang sulit. Tidak sulit sebetulnya, tapi apa, berusaha untuk kemudian dimerojah, tidak sulit insya Allah. Ya, tidak sulit, insya Allah. Nah, asal tidak pesimis. Jujur, anak sendiri belum mungkin, ya, untuk permasalahan yang seperti ini, terkadang masih butuh untuk membuka lagi, jujur, ya. Nah, kalau untuk permasalahan tajin, alhamdulillah, masih kurang, untuk permasalahannya juga masih kurang, masih banyak kekurangan juga. Jadi sama-sama kita belajar, ya, sama-sama kita belajar. Ayo. Kemudian ada bab yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan di sini, ada dua bab yang dibangun di atas permasalahan yang sebetulnya marjuh. Permasalahan yang marjuh itu apa? Sebetulnya bukan pendapat yang rajih, ya. Yaitu bab sebetulnya disebut di sini bab fi tawrifil ikhwah ma'al jid, bab mengenai bahwasanya saudara itu mewarisi bersama dengan adanya kakek, ya. Yang rajih apa? Ketika ada kakek, saudara tidak mewarisi. Dua bab yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan ini dibangun di atas suatu madzhab yang kemudian memberikan bagian bagi ikhwah, bagi para saudara, baik itu laki-laki ataupun perempuan, ketika masih ada kakek. Ya, ini salah satu pendapat yang marjuh, tidak rajih. Yang rajih maksudnya ketika masih ada kakek, saudara tidak dapat. Ya, maka kita lewati saja, kita masuk kepada bab yang selanjutnya, kalau ini memang masih ada waktu, beberapa besok ya. Berapa? Nah, kalau hanya sebentar mungkin kita cukup sampai di sini, insya Allah kita masuk pada bab yang selanjutnya. Pada kesempatan yang akan datang, bismillah ta'ala, wa sallallahu ala nabi Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa alhamdulillah, wa rabbil alamin.